Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. والحمد لله pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian dari mempelajari tafsir Al-Quran, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki penjelasan dari tafsir surat An-Nas. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa surat An-Nas diturunkan di kota Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Demikian juga pelajaran yang bisa kita ambil dari surat An-Nas adalah al-isti'adzah, meminta perlindungan itu termasuk bentuk ibadah, termasuk bentuk ibadah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, qul a'udhu birabbin nas, katakanlah aku meminta perlindungan kepada Rabb an-nas, kepada Rabbnya manusia, yaitu Allah. Demikian juga pada surat yang sebelumnya, qul a'udhu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya al-falaq, ya, dari kejelekan syaitan, dari kejelekan para tukang sihir, dari kejelekan semua makhluk yang memiliki kejelekan padanya. Ya. Ini sebuah pelajaran yang sangat penting. Al-isti'adah, meminta perlindungan termasuk ibadah. Kenapa? Karena Allah memerintahkannya. Ya. Definisi dari ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah itu adalah sebuah nama untuk setiap ucapan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah. Ya, ini ibadah. Nama untuk setiap ucapan atau perbuatan yang diridhai oleh Allah. Ya. Baik ucapan yang zahir, ucapan yang nampak, ataukah ucapan yang di dalam hati. Ya. Bagaimana kita bisa tahu ucapan ini diridhai oleh Allah? Di antaranya dengan bentuk perintah. Kalau Allah Ta'ala memerintahkan, berarti Allah ridha. Allah memerintahkan kita untuk salat, berarti Allah ridha. Yaitu ibadah. Puasa juga perintah Allah. Demikian juga dalam surat Al-Falaq, dalam surat An-Nas, ini ada perintah. Perintah agar kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sehingga apabila dipalingkan kepada selain Allah, namanya asyirik, ya kan? Kesyirikan. Ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي in kuntum mu'minin. Berkaitan dengan rasa takut, ya, janganlah kalian takut kepada mereka, berkaitan dengan jihad. Jangan kalian takut kepada orang-orang kafir, akan tetapi takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dari sini kita bisa mengetahui kesalahan dari sebagian ya umat Islam, dari sebagian masyarakat kita yang mereka kaum muslimin, ya, di mana sebagian mereka belum mengerti tentang hal ini, belum mengerti bahwa meminta perlindungan itu termasuk jenis ibadah, ya, sehingga tidak jarang di kalangan masyarakat kita yang memalingkan kepada selain Allah, ya, ada yang meminta perlindungan kepada berhala misalkan, ada yang meminta perlindungan kepada syaitan, kepada jin, ya, tayyib, atau yang diistilahkan oleh mereka meminta perlindungan kepada penunggu pohon, penunggu gunung misalkan, ya. Ini termasuk bentuk kesyirikan, ya. Misalkan ketika mereka melewati sebuah tempat yang dianggap angker, ya, menurut mereka, maka mereka lewat sambil mengucapkan kalimat yang mengandung isti'adah, kalimat yang mengandung meminta perlindungan kepada syaitan, ya. Sehingga sebagian anggapan mereka, kalau kalian melewati sebuah tempat yang angker, ya, ucapkan permisi misalkan, permisi numpang lewat, enggak ada siapa-siapa, tapi diyakini ada penunggunya, yaitu syaitan. Kenapa mengucapkan demikian? Supaya tidak diganggu, supaya tidak disakiti. Nah, ini meminta perlindungan kepada selain Allah, ya. Atau misalkan dengan perbuatan, misalkan ketika menaiki kendaraan, motor, mobil, ketika melewati sebuah tempat yang dianggap oleh mereka sebagai tempat yang angker, ya. Bagaimana caranya? Kalau lewat misalkan harus menekan klakson, ya. Kenapa? Isyarat, meminta izin, meminta permisi ingin lewat supaya tidak diganggu. Ya, ini termasuk bentuk isti'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Oleh karena itu, para ulama tafsir ketika mereka menyebutkan tafsir dari surat Al-Jin, dalam surat Al-Jin, surat yang mengisahkan, yang menceritakan kepada kita bahwa ada sekelompok bangsa jin yang masuk Islam, ya, yang mendengarkan Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bercerita wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni, ya. Kata mereka, dahulu, ya, ada sekelompok rijal, sekelompok dari manusia, ya'udzuuna birijalin minal jinni, mereka meminta perlindungan kepada rijal dari bangsa jin. Disebutkan dalam tafsirnya, ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Dahulu, orang-orang jahiliyah, ketika mereka tiba atau melewati sebuah tempat, ya, yang dianggap, bahasa kita, dianggap angker, mereka akan mengatakan, A'udhu bisayyidi hadal wadi min sufaha'i qawmi. Jadi ketika mereka tiba di tempat itu, mereka mengatakan, artinya, aku berlindung diri kepada tuannya tempat ini, ya, kepada tuannya lembah ini, dari kejelekan sufaha kaumih, dari kejelekan bangsa jin yang sufaha, yang bodoh, ya, yang suka mengganggu, ya. Jadi apa? Orang-orang jahiliyah meminta perlindungan kepada sayyid, kepada penunggu lembah ini, ya, agar tidak diganggu oleh bangsa jin yang lain. Jadi mereka minta izin seperti itu. Maka ini yang dikisahkan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fazaduhum rahaqa. Ternyata perbuatan mereka ini bukan menambah pahala, bukan sama sekali. Bahkan fazaduhum rahaqa. Perbuatan mereka ini menambah bagi mereka rahaqa, sebagian menafsirkan dosa. Jadi mereka semakin berdosa ketika meminta isti'adah, meminta perlindungan kepada jin, kepada syaitan. Sebagian tafsir menyebutkan fazaduhum khaufa. Maka bangsa jin itu semakin menambahkan rasa takut. Nah ini, mereka takut kepada kita, sekalian kita takuti, ya. Sebagian tafsir lagi menyebutkan fazaduhum tughyana. Maka perbuatan manusia ini yang meminta perlindungan kepada jin semakin menambah mereka berani melampaui batas kepada manusia, ya. Tayyib, barakallahu fikum. Ini isti'adzah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila singgah atau melewati satu tempat, ya, dan muncul rasa takut dari sesuatu yang jelek, dari kejelekan makhluk, ucapkan doa, ya, zikir di antaranya, a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq, ya. Doa yang ringkas tapi memiliki makna yang luas, mengandung meminta perlindungan kepada Allah semata. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Aku meminta perlindungan kepada Allah dengan wasilah kalimat-kalimatnya yang sempurna, ya. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan semua makhluk. Makhluk apa saja? Taib. Ini diantara faedah yang penting yang bisa kita ambil dari surat An-Nas, demikian pula surat Al-Falaq. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga telah kita sebutkan sebelumnya berkaitan dengan sifat syaitan, yaitu al-waswas, al-khannas. Waswas yaitu yang sering mendatangkan waswas, sering memberikan waswas. Ya. Telah kita sebutkan apa itu waswas, yaitu menggambarkan sesuatu yang buruk menjadi indah, menjadi baik, ya. Dan sebaliknya, sesuatu yang baik digambarkan jelek. Taib, ini waswas. Al-khannas juga telah disebutkan artinya ar-ruju ila wara. Ini yang pertama, al-khannas itu yang kembali ke belakang, atau al-ikhtifa, ya, sembunyi setelah sebelumnya menampakkan diri. Ini khannas. Ini dua sifat syaitan, al-waswas, al-khannas. Jadi suka memberikan waswas, sering memberikan waswas, dan juga al-khannas. Cepat muncul, cepat juga kembali, ya. Ketika mendengarkan azan dia cepat berlari, akan kembali setelah selesai azan. Ketika iqamah dia akan cepat berlari, ya. Ketika selesai iqamah dia akan datang kembali untuk memberikan waswas kepada orang-orang yang sholat. Taib, ini syaitan. Dan juga telah kita ketahui kisah dari Nabi Sulaiman bersama Ifrit, ya, jin Ifrit. Ketika Nabi Sulaiman membuat pengumuman, siapakah yang bisa memindahkan istana Ratu Saba, ya, ke kerajaan Nabi Sulaiman. Ifrit mampu untuk mendatangkan dalam sekejap. Yani dalam waktu berdiri duduk, ya. Ini menunjukkan apa? Kecepatan yang luar biasa. Jadi betul-betul mereka memiliki kecepatan. Itu Imam Mujahid bin Jabar, beliau pernah mengatakan, "Asy-syaitanu asyaddu faraqan min ahadikum minhu." Syaitan itu sangat cepat larinya, lari dari kalian manusia, dibandingkan kalian lari darinya, ya. Fa in ta'arrada lakum fala tafriqu minhu. Jika syaitan itu menampakkan di hadapan kalian, maka jangan kalian lari darinya. Ya. Kenapa kalau kalian lari, fayarkabakum, maka syaitan akan menguasai kalian, akan memberikan rasa takut, ya. Walakin syuddu alaihi fa innahu yadhhab, akan tetapi ya, syuddu alaihi. Yani, kalian harus bersikap keras kepadanya. Dan zikir-zikir yang telah kita sebutkan kemarin, bahwa zikir merupakan sayyaq, merupakan cambuk bagi kaum mukminin kepada syaitan, ya. Karena sungguhnya dia akan lari dengan seorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga beliau menyebut an yushaghila al-qalba bi hadisihi hatta yunsihi ma yuridu an yaf'alah. Wa li hada yudhafu an-nisyanu ilayhi idafatuhu ila sababi. Di antara bentuk waswas dari para syaitan adalah dia membuat hati seseorang itu sibukkan dengan khayalan, ya, sehingga dia membuat seorang hamba itu lupa, ya, lupa dari sesuatu yang akan dia kerjakan, lupa dari berzikir kepada Allah, ya, ini bentuk was-was dari para syaitan. Jadi termasuk sebab lupa ini bukan sebab satu-satunya, tapi di antara sebab seorang itu lupa adalah syaitan yang memberikan waswas. Ingat perkataan, ya, pendamping Nabi Musa alaihi salam ketika berangkat menuju Nabi Khidir, ya, di mana pendampingnya ini lupa bejana yang dibawa. Apa yang dia katakan? Fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura. Sesungguhnya aku melupakan bejana yang membawa yang ada ikannya tadi, ya. Yang ada ikannya, aku lupa diletakkan di mana. Wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidak ada yang melupakanku kecuali ini syaitan sebabnya yang menyebabkan dia lupa dari tempat ikan yang dibawa. Taib. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah juga beliau menjelaskan bahwa hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nas ini gangguan syaitan dari bentuk waswas, ya. Dari bentuk waswas. Mengapa demikian? Padahal syaitan banyak gangguannya, bisa mencuri makanan, bisa, nanti kita sebutkan beberapa contohnya. Kata beliau rahimahullah, wa wasafahu bi a'dhami sifatihi wa ashaddiha syarra. Allah Subhanahu wa taala mensifati syaitan dalam surat ini dengan sifatnya yang paling berbahaya. Jadi dari semua kejelekan syaitan, dari semua kerusakan syaitan, yang paling berbahaya ini waswas. Kenapa? Wa aqwaha ta'thira wa ammuha fasada. Yang paling kuat memberikan pengaruh, ya. Yang paling kuat memberikan kerusakan. Wa hiyal waswasah allati hiya mabadiul iradah. Yaitu kejelekan waswas ini kejelekan awal kali semua keinginan. Semua keinginan itu munculnya pertama kali dari waswas. Ya. Fa innal qalba yakunu farighan minasy syarri wal ma'siyah fa yuwaswisu ilaihi. Karena hati seorang hamba itu pertama kali kosong, dia tidak mengingat maksiat. Kosong dari mengingat kejelekan, dari mengingat maksiat. Fa yuwaswisu ilaihi wa yakhurud dhanba wa yakhthuru dhanbu bi balihi fa yusawwiruhu li nafsihi wa yumannihi wa yushhihi fa yasiru syahwah. Ini tahapannya. Jadi syaitan pertama kali mendatangi, melihat hati manusia masih kosong, belum terpikir untuk bermaksiat, dia akan memberikan waswas yang kita sebutkan tadi. Dia gambarkan kejelekan itu demikian indah. Ya ini enggak apa-apa, ini perbuatan ini mubah saja, boleh saja. Digambarkan, ya, menjadi indah sehingga hatinya seorang hamba itu terfikir, pengen ingin melakukannya dan semakin dikuatkan, ya, sehingga menjadi syahwah, keinginan yang kuat untuk mengerjakannya. Wa izayinuha lahu wa yuhassinuha wa yukhayyiluha fi khayalih, ya. Dan terus syaitan itu menghiasi kejelekan, digambarkan indah dalam hatinya, sehingga bertingkat bertahap menjadi syahwah. Ya, hatta tamila nafsuhu ilaihi faysiru iradah. Jadi pertama, belum ada keinginan sama sekali, dimunculkan oleh syaitan was-was. Ya, digambarkan kebaikan, kejelekan digambarkan ke kebaikan, indah. Akhirnya dia terfikir, ingin mencoba. Akhirnya muncul iradah, keinginan, yang asalnya tidak ingin berbuat, tapi lama kelamaan muncul iradah, muncul keinginan. Summa la yazalu yumathilu lahu wa yukhayyil wa yumanni wa yushahi wa yansa ilmuhu bidarariha. Terus ketika seorang hamba itu tidak melawan, tidak berusaha menghilangkan waswas itu, akan terus bertingkat bertambah, digambarkan, dihayalkan terus menerus, sampai akhirnya dia lupa. Waliyadzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Kalau dia tidak melawan waswas ini, dia akan lupa akibat perbuatan dosa, akan lupa. Lupa annar, lupa neraka, lupa siksa Allah, ya. Wa yutwa anhu su'u akibatiha. Akhirnya akan dilipat, ditutup baginya akibat buruk dari kemaksiatan. Dia akan lupa akibat dari bermaksiat kepada Allah. Fayahulu bainahu wa baina mutala'atihi. Kemudian tahap berikutnya, setelah dia lupa akibat buruk kemaksiatan, berikutnya dia akan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Di tahap berikutnya, dia akan lupa bahwa Allah mengawasinya. Taib. Fala yara illa suratal ma'siyah wal ittidadu biha faqat. Maka tidak ada di hadapannya kecuali kemaksiatan yang akan dia kerjakan. Waliyadzubillah. Tidak ada di hatinya kecuali kelezatan. Dia akan merasa nikmat, akan merasa lezat dengan maksiat. Ya, ini puncaknya. Fatasirul iradatu azimah jazimah. Fayastaddul hirsu alaiha minal qalbi. Ya. Maka kalau demikian dia tidak melawan, akan semakin bertambah keinginannya, iradahnya menjadi azimah, tekad yang kuat untuk berbuat maksiat. Sudah lupa dia ada Allah yang mengawasi. Sudah lupa dia akibat buruk maksiat. Naam. Maka akan semakin keras keinginannya untuk bermaksiat kepada Allah. Fayab'asul junudu fit talabi. Fayab'asul syaitanu ma'ahum madadan lahum ma'una. Kalau sudah demikian, maka iblis akan mengutus pasukan yang banyak untuk semakin membantu hamba ini bermaksiat kepada Allah. Waliyadzubillah. Inilah tujuan syaitan, iblis, ya, sumpahnya di hadapan Allah ingin menyesatkan manusia dari as-sirat al-mustaqim. Apa yang pertama kali? Al-waswasah. Ini. Sehingga Allah menyebutkan dalam surat An-Nas agar kita berlindung diri dari waswas as-syaitan. Karena dari waswas inilah muncul kemaksiatan, akan muncul kebid'ahan, akan muncul kekufuran, kesyirikan, semuanya dari waswas. Taib. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah sudah kita sebutkan kemarin penjelasan beliau bahwa di antara atau setiap manusia itu ada qarinnya, ada qarin minasyaitan dan qarin dari al-malaika. Maka seorang hamba memiliki pilihan apa yang dia ikuti, qarin dari syaitan atau qarin dari malaika. Beliau menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat Abu Tamimah, ya. Beliau bercerita, Athara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam himaruhu. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng salah seorang sahabatnya, lalu kendaraan beliau yaitu himar terjatuh, ya, tergelincir. Fakultu ta'isa syaitanu, ya. Lalu sahabat yang dibonceng tadi berkata, ta'isa syaitan, ketika keledai beliau jatuh, dia berkata, ta'isa syaitan, ya. Celaka syaitan, mencela syaitan, ya. Jadi dapat musibah yang diucapkan apa? Ta'isa syaitan, mencela syaitan, celaka syaitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqul ta'isa syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau berkata demikian. Jangan engkau berkata ta'isa syaitan. Ya. Fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azzama. Karena kalau engkau mengatakan demikian, ta'isa syaitan ta'azzama, syaitan itu akan merasa besar. Dia akan merasa percaya diri dia. Wah, ini orang ini berarti menganggap saya yang memberikan musibah. Bukan Allah yang memberikan musibah, tapi syaitan. Dia akan ta'azzama, merasa besar. Wa qala bi quwwati sara'tuhu. Dan syaitan itu akan mengatakan, bi quwwati sara'tuhu. Ya, dengan kekuatanku aku jatuhkan dia. Ini yang dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam ketika seorang mendapatkan musibah, jangan mencela syaitan atau mencela yang lainnya. Ya. Musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qulta, lalu kata Nabi, apabila engkau mengatakan bismillah, apabila engkau mengatakan bismillah, yakni dengan kehendak Allah, ya. Dengan menyebut nama Allah, yakni ini terjadi dengan kehendak Allah. Ya. Tasagara hatta yasira mislu dzubab, maka syaitan itu akan merasa kecil, akan semakin mengecil sampai bisa-bisa mengecil seperti lalat. Ya. Kalau seorang semakin kuat tauhidnya, semakin kuat keimanannya, maka syaitan akan terkalahkan, ya. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Lalu Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan isnaduhu jayyid, hadis ini sanadnya jayyid. Wa fihi dalalatun ala annal qalba mata dzakara Allah tasaghara asy-syaitanu wa ghuliba. Ini faedahnya. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam hadis ini menunjukkan bahwa hati seorang hamba apabila senantiasa berzikir kepada Allah, maka syaitan itu akan semakin mengecil, ya. Wa ghuliba, dia akan terkalahkan. Wa in lam yadhkurillah ta'azzama wa ghalaba. Apabila dia tidak berzikir kepada Allah, maka syaitan itu akan menjadi besar, ya. Akan semakin membesar dan semakin bisa mengalahkan Bani Adam, ya. Oleh karena itu, dalam Sahihul Jami', hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, menganjurkan kita ketika ingin melepas pakaian atau ingin masuk ke kamar mandi atau ke WC, mengucapkan bismillah, ya. Kenapa? Kata beliau, satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam idza wada'a ahaduhum thawbahu an yaqula bismillah. Penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia, apa halangnya? Kalau dia ingin melepas pakaian, dia mengucapkan bismillah, ya. Itu akan menyebabkan pandangan jin menghalangi untuk melihat aurat manusia. Demikian pula dalam riwayat yang lain dari Ali, ini berkaitan dengan doa masuk kamar mandi, mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, maka itu penghalang pandangan syaitan dari aurat manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga beliau menyebutkan faedah dari surat An-Nas ini, fa aslu kullu ma'siyah wa bala innama huwal waswasah. Asal setiap kemaksiatan adalah waswasah. Ya, ini yang tadi kita jelaskan. Falihada wasafahu biha litakunul isti'adatu min syarriha ahammu min kulli musta'adin minhu. Ya. Oleh karena itu, Allah mensifati syaitan dengan waswas dalam surat ini agar kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekannya, dari kejelekan waswas syaitan. Kenapa? Karena itu aham, itu yang paling penting ketika Allah melindungi kita dari waswas syaitan. Yang paling penting dari setiap kejelekan yang lain, ya. Wa illa fasyarruhu bighayril waswasah hasilun aidha. Ya. Kenapa? Karena kejelekan syaitan dengan selain waswasah itu juga terjadi banyak, ya. Tapi yang paling berbahaya adalah waswasah. Beliau menyebutkan beberapa contoh. Famin syarrihi, contoh kejelekan syaitan selain waswasah. Annahu lissun sarikun li amwalin nas. Bahwa syaitan itu bisa menjadi lissun, pencuri, perampok harta manusia. Ya, ada ya syaitan yang bisa mencuri harta manusia. Oleh karena itu, kita dianjurkan sebelum makan, sebelum minum, mengucapkan apa? Bismillah, supaya makanan kita tidak dimakan sama syaitan. Supaya minuman kita tidak diminum oleh syaitan. Ya. Tayyib, juga ketika masuk rumah, dianjurkan mengucapkan doa agar syaitan tidak masuk, tidak ikut menginap di dalamnya. Naam. Bahkan kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan harta saja yang bisa dia curi, ya. Bahkan manusia bisa dia curi, bisa dia culik kalau bahasa kita, ya. Beliau sebutkan dalam Majmu' al-Fatawa, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal jinnu takhtafu katsiran minal insi. Tayib. Kata beliau, al jinnu takhtafu katsiran minal ins. Kata beliau, dahulu ya, bangsa jin itu sering menculik manusia, bahkan menghilangkannya dari pandangan manusia. Wa tatiru bihi fil hawa. Bisa membawa manusia di udara. Waqad basharna min hadhihi al-umuri ma yatulu wasfuhu. Kata beliau, waqad basharna bihi, kami mengalami hal ini yang tidak bisa disebutkan, kisahnya terlalu panjang kalau mau diceritakan. Jadi beliau mengalami sendiri kejelekan syaitan yang menculik manusia, sehingga Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk menahan anak-anak kalau sudah maghrib, ya. Fakuffu sibyanakum, tahan anak-anak kalian, jangan dibiarkan bermain ketika maghrib, ya. Mengucapkan doa ketika menutup pintu, menutup bejana, ya, semuanya agar terlindung dari kejelekan syaitan. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua dari kejelekan syaitan, kata beliau, annal abda yaf'alu dhanba la yattali'u alaihi ahadun minan nas. Ada seorang hamba yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang melihatnya dari manusia. Fayusbihu wannasu yatahaddatsuna bihi. Tiba-tiba pagi hari manusia ternyata tahu apa yang dia perbuat ketika sembunyi-sembunyi. Kenapa? Wa madzaqa illa syaitan. Ya. Zayyana lahu wa alqahu fi qalbihi. Summa waswasa ilan nasi bima fa'alahu wa alqahu ilaihim. Ini semua perbuatan syaitan, kata Ibnu Qayyim. Jadi syaitan yang memberikan waswas agar hamba itu berbuat maksiat diam-diam, sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian syaitan itu juga yang menyebarkan. Dia sampaikan ke orang lain, si fulan tadi berbuat demikian. Baik dalam mimpi, kisah yang ma'ruf, kisah ahli ibadah yang berbuat maksiat, kemudian syaitan melaporkan kepada saudara-saudaranya. Ya, ini dalam hadis yang sahih. Nabi menceritakan kisah ahli ibadah dari Bani Israel. Jadi ahli ibadah ini diberi amanah untuk menjaga seorang wanita. Ya, saudara-saudaranya akan safar, diminta untuk dijaga. Singkat cerita, syaitan berusaha membuat was-was merayunya akan untuk berbuat zina dengan wanita itu. Dan terjadilah perbuatan zina. Kemudian syaitan kembali memberikan waswas agar membunuh wanita itu agar tidak ketahuan. Karena dia hamil. Dibunuh wanita itu. Supaya tidak ketahuan, diberikan lagi waswas. Sembunyikan, dikubur. Akhirnya dikubur wanita itu. Ya. Ketika datang saudaranya, syaitan juga memberikan waswas. Nanti kalau kamu ditanya, bilang saja dia sakit. Kemudian meninggal, lalu dikubur. Dilakukan juga. Kemudian setelah berlalu beberapa hari, syaitan masuk ke dalam mimpi-mimpi saudara-saudaranya tadi. Menceritakan bahwa saudari perempuannya itu dibunuh. Bukan sakit atau semisalnya, dibunuh. Ya. Yang membunuhnya ini ahli ibadah ini. Buktinya ini. Silakan bongkar lagi kuburannya, ini buktinya. Syaitan semua yang menyampaikan dalam mimpi saudara-saudaranya. Akhirnya mereka sepakat membongkar dan mendapati bukti-bukti yang ada. Akhirnya ahli ibadah itu ditangkap dan diberikan hukuman, ya, digantung, ya, hukuman saat itu karena dia telah berbuat zina. Ketika akan meninggal, syaitan datang, ya, kembali menghasung, merayu, memberikan waswas, kalau kamu mau selamat, sujud kepadaku. Dengan kepala tidak mengapa. Ketika dia sujud kepada syaitan, dia meninggal. Sehingga meninggal di atas apa? Di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tahapan syaitan. Dia yang membuat seorang hamba maksiat, dia juga yang memberikan, melaporkan, menyampaikan kepada orang lain bahwa si fulan bermaksiat. Ya. Inilah perbuatan syaitan, sehingga sebagian para ulama menyebutkan bahwa termasuk nikmat, kenikmatan Allah kepada kita tatkala Allah taala menutupi aib kita. Ya. Ini nikmat yang besar. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita. Bentuk yang lain, kata Ibnu Qayyim, bentuk yang lain kejelekan syaitan, annahu idza namal abdu aqada ala ra'sihi aqdan tamna'uhu min al-yaqadhah. Ketika seorang itu tidur, syaitan berusaha memberikan ikatan. Ya. Kepalanya diberi ikatan. Sehingga tidurnya pulas. Ini terkhusus kalau seorang tidak baca doa ketika mau tidur. Jadi sulit bangun malam, sulit untuk sholat witir, sholat tahajud, ya. Dalam hadis yang sahih, ketika dia berusaha bangun, kemudian membaca doa, maka akan hilang satu ikatan. Dia berwudu, hilang dua ikatan. Dia sholat, hilang tiga ikatan. Ya. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi, apabila seorang itu bangun dari tidurnya dan berusaha baca doa, berwudu, kemudian salat, fa'asbaha nasyitan tayyiban nafsi, maka pagi harinya akan menjadi baik. Dia akan semangat. Nah, ini keutamaannya seorang yang salat witir, salat tahajud. Ketika bangun malam, ketika adzan pertama, sebelum subuh, berusaha bangun. Berusaha berwudu. Berusaha sholat, maka pagi harinya akan semangat. Ya. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Kalau tidak demikian, pagi harinya akan merasa malas. Tidak semangat. Tayyib, barakallahu fikum, sehingga ini tanbih juga kepada para tulab. Ya, terkhusus yang dibangunkan aminnya. Jangan pindah, jangan transit tidurnya. Tapi segera berwudu, sholat malam, sholat witir, ya, berdoa kepada Allah, sehingga pagi hari akan semangat, semangat membaca Al-Quran, semangat belajarnya. Ya, beda halnya kalau dituruti waswas syaitan, bangun dari asrama, transit tidurnya, nah ini, ya, musibah, ya, akan malas nanti pagi harinya. Barakallahu fikum. Juga kata Nabi SAW, termasuk kejelekan syaitan, annahu yabulu fi udhunil abdi hatta yanama ila sabah. Dia akan berusaha mengencingi telinga seorang hamba. Jadi kalau tidur, dia akan berusaha mengencingi telinga seorang hamba, terkhusus yang tidak baca doa, ya. Supaya apa? Supaya kalau azan enggak dengar. Nah, ini hadis yang sahih. Wa min syarrihi, contoh yang lain, annahu qada li ibni adam bi turuqil khairi kulliha. Fama min tariqin min turuqil khairi illa wa syaitanu marsadun alaihi yamna'uhu bi juhdihi ayasukah. Di antara kejelekan syaitan adalah iblis mengutus bala tentaranya. Setiap jalan kebaikan itu ada syaitannya. Tak memalingkan seorang hamba dari kebaikan. Jadi setiap kebaikan ada syaitan yang diutus oleh iblis untuk memalingkan Bani Adam dari kebaikan. Wa yakfi min syarrihi annahu aqsama billahi la yaqudanna li bani Adam siratahul mustaqim. Cukuplah kejelekan syaitan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa dia telah bersumpah akan menyesatkan Bani Adam min baini aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri, semuanya syaitan berusaha untuk menyesatkan Bani Adam kecuali dari atas. Dia tidak mampu karena seorang hamba akan meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Walhasil, kejelekan semua ini, kejelekan syaitan yang paling besarnya adalah waswasah yang telah kita sebutkan. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan bahwa semua kejelekan syaitan itu bisa diringkas ada 6 tahapan. Ada 6 tahapan. Kita ringkas 6 tahapan syaitan menyesatkan Bani Adam. Al-awwal syarrul kufri wa syirki. Kejelekan, kekufuran dan kesyirikan. Wa mu'adah lillah war rasul. Nah ini. Ini yang pertama. Tahapan yang pertama, syaitan berusaha menjadikan seorang hamba itu kufur, syirik kepada Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Kalau berhasil, maka dijadikan anggotanya, dijadikan pasukan iblis, menyesatkan manusia yang lain, menjadikan orang lain kufur, syirik. Taib. Yang kedua, kalau dia tidak mampu, yang berikutnya al-bid'ah, kebid'ahan. Dia tidak bisa menjadikan seorang itu syirik. Kuat tauhidnya, kuat imannya, berusaha dijatuhkan dalam kebid'ahan. Ya. Kalau berhasil, maka dijadikan juga pasukannya untuk menjadikan, menyesatkan kebid'ahan kepada yang lainnya. Yang ketiga, kemaksiatan. Tidak bisa bid'ah, coba dijatuhkan kepada kemaksiatan. Al-kabair, ini yang ketiga, kemaksiatan, dosa-dosa besar. Ya. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa bid'ah itu lebih tinggi, lebih disukai oleh iblis daripada dosa besar. Dosa besar yang lainnya seorang masih diharapkan taubat karena dia mengaku salah. Tapi kalau kebid'ahan, seorang sudah mengaku benar. Ya. Sulit taubatnya. Kalau dosa besar juga tidak bisa. Seorang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah tidak mampu. Maka yang keempat, as-shagha'ir, dosa kecil. Nah, ini dia enggak mempan, dosa besar enggak tergoda. Coba dosa kecil. Ini dosa kecil aja enggak apa-apa, kecil, remeh. Ya. Semakin banyak dosa kecil, nanti akan jadi besar. Nah ini, perhatikan tahapan syaitan. Yang kelima, dosa kecil juga tidak mempan. Yang kelima, istighaluhu bil mubahat allati la thawaba fiha wala iqab. Yang kelima, dia berusaha menyibukkan seorang hamba itu dengan hal-hal yang mubah, hal-hal yang tidak ada pahala, tidak dosa. Dosa kecil tidak mempan. Coba sibukkan dia dengan hal-hal yang mubah. Ini mainan mubah, biasa aja. Enggak ada dosa, enggak ada pahala. Ya, mubah. Sibuk dengan hal yang mubah sehingga akhirnya dia akan luput, akan terlewatkan amalan yang berpahala. Ini. Sehingga para ulama menasihatkan jangan berlebihan dalam perkara yang mubah karena akan menyeret kepada meluputkan amalan yang berpahala. Kalau seorang itu ternyata dia kuat, dia orang yang menjaga waktunya, tidak mudah membuang-buang waktunya walaupun perkara yang mubah, maka syaitan beralih kepada tahapan yang keenam. Dan ini yang sangat samar, ya. Apa itu yang keenam? Ayashghulahu bil amalil mafdhul amma huwa afdhal minhu. Dia akan sibukkan seorang hamba itu dengan amalan yang kurang afdol. Amalan itu ada pahalanya, tapi kurang afdol. Ada amalan yang lebih afdol. Nah ini. Jadi dia tersibukkan dengan amalan yang kurang afdol daripada amalan yang paling afdol. Taib. Ini tahapan yang keenam. Kata beliau, wa qalla man yatanabbahu li hadza minan nas. Jarang orang yang perhatian yang keenam ini. Dia mungkin akan menganggap, ini kan bukan dosa. Ini kan amalan soleh, amalan pahala. Tapi ternyata, bisa jadi di situ ada jebakan syaitan. Amalan itu amalan kurang afdol. Lalu dia lupakan, dia tinggalkan amalan yang paling afdol. Ya. Barakallahu fikum. Taib. Ini enam tingkatan. Berhasil tingkatan yang keenam akan naik. Tingkatan yang kelima tadi. Terus sampai kepada kekufuran kepada Allah. Waliyadubillah. Sehingga barakallahu fikum. Dari sini kita mendapatkan pelajaran faedah, hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan kita untuk terus istighfar. Terus istighfar meminta ampun kepada Allah. Beliau mencontohkan beliau 100 kali dalam sehari. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi kita enggak terasa terjatuh dalam jebakan-jebakan syaitan ini. 6 tingkatan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa taat kepadanya dan melawan waswas syaitan. Naktafi bihadal qadar. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang salah datangnya dari ana pribadi dan dari syaitan. Wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.